Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih dalam pembahasan sebab-sebab at-takhfif, sebab-sebab keringanan dan kemudahan. Sebab yang ketujuh yang dengannya seorang mendapat keringanan dalam syariat ini adalah al-ikrah, paksaan. Orang yang terpaksa untuk berbuat perkara yang haram, maka dia mendapat keringanan dalam Islam. Dan yang dimaksud dengan paksaan di sini adalah paksaan yang disebut oleh para ulama, yaitu al-ikrah al-mulji, paksaan yang mulji. Jadi tidak seluruh paksaan itu merupakan sebab keringanan. Jadi paksaan yang seperti apakah yang dengannya seorang itu mendapat keringanan untuk melakukannya, untuk melakukan perbuatan yang haram dikarenakan terpaksa tersebut? Jawabannya, paksaan yang mulji. Apa itu paksaan yang mulji? Al-ikrah al-mulji adalah paksaan yang terpenuhi padanya tiga syarat. Seorang yang terpaksa, yang terpenuhi padanya tiga syarat ini, maka boleh bagi dia untuk melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya tersebut. Yang pertama, syarat paksaan itu sehingga dikategorikan sebagai paksaan yang mulji adalah, yang pertama, dia khawatir kecelakaan atas dirinya atau hilangnya sebagian anggota tubuhnya. Khawatir binasanya dia atau hilangnya anggota, sebagian dari anggota tubuhnya. Ini syarat paksaan yang pertama. Syarat ikrah yang pertama adalah khawatir dia. Dia takut jika dia tidak melakukan apa yang dipaksakan atasnya, maka dia bisa mati atau akan memudaratkan dirinya. Memudaratkan dirinya. Contohnya misalnya, seorang yang memaksa memerintahkan untuk lakukan ini, atau sujudlah kamu kepada berhala ini, kalau tidak saya pukul kamu dengan ini. Dia cuma bawa lidi, kayu kecil. Kalau tidak saya pukul dengan ini, maka ini dia tidak khawatir akan binasanya dia, atau akan celakanya dia, atau sebagian anggota tubuhnya akan celaka. Karena orang yang memaksa hanya membawa kayu yang kecil yang tidak bisa menyakitinya. Maka tidak bisa kita katakan semua paksaan itu merupakan sebab keringanan. Harus terpenuhi syarat-syarat al-ikrah. Syarat ikrah yang pertama yang harus terpenuhi adalah dia khawatir, dia takut jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkannya ini akan membuat dia binasa atau memudaratkan dirinya. Syarat yang kedua, maka jika dia tidak khawatir atas dirinya, tidak khawatir akan terjadi kecelakaan pada dirinya, maka bukan termasuk ikrah yang mulji. Syarat yang kedua dalam paksaan adalah bahwa orang yang memaksa itu harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan ancamannya. Orang yang memaksa harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan ancaman dia. Seperti dia orang yang kuat, mampu merealisasikan apa yang dia ucapkan dari ancamannya tersebut, maka ini harus sehingga jika misalnya ada seorang yang mengancam atau memaksa kita, sedangkan dia adalah orang yang lemah, tidak kuat, atau tidak mampu untuk melakukan dan merealisasikan apa yang dia ancamkan kepada kita ini. Seperti misalnya orang lemah, orang yang tidak kuat mengancam kita untuk berbuat perkara yang diharamkan, padahal dia tidak mampu untuk melakukannya, padahal dia tidak mampu untuk mengalahkan kita, dia tidak mampu untuk memudaratkan diri kita, sehingga di sini bukanlah paksaan yang diterima, bukanlah paksaan yang mulji. Seperti orang gila mengancam kita, orang yang tidak mampu untuk merealisasikan apa yang dia katakan tersebut, dan tidak ada kekuatan padanya. Anak kecil yang mengancam kita, maka ini bukan ancaman atau bukan paksaan yang dengannya seorang itu mendapat keringanan, atau dia kuat tapi dia mengancam dengan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Dia mengancam kepada kita dengan suatu ancaman yang mustahil untuk terjadi. Misalnya, lakukanlah ini, jika tidak maka saya akan kutuk kamu menjadi batu. Maka saya akan demikian dan demikian, perkara yang mustahil terjadi. Maka ini hakikatnya tidak mampu dia untuk merealisasikan apa yang diucapkannya tersebut. Syarat yang ketiga dalam al-ikrah, dalam paksaan, adalah ayyaghliba 'ala dhanni al-mukrah tamthilul mukrih. Ada dugaan yang kuat bahwa orang yang memaksa itu akan merealisasikan apa yang dikatakannya tersebut. Ada dugaan yang kuat bahwa orang yang memaksa itu akan merealisasikan, akan melakukan apa yang dia ancamkan tersebut. Jadi harus kita menduga bahwa dia ini betul-betul akan melakukan apa yang dia katakan ini. Jika kita tidak melakukan apa yang dia inginkan, maka kita menduga dengan dugaan yang kuat bahwa dia akan betul-betul merealisasikan apa yang diucapkannya. Sehingga jika kita tidak meyakini, atau dugaan yang kuat yang ada pada kita bahwa orang yang memaksa kita tidak akan merealisasikan apa yang dia katakan, maka ini bukan termasuk ikrah yang mulji. Maka harus ada dugaan yang kuat yang ada pada orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa itu harus menduga bahwa si pemaksa ini akan melakukan apa yang dia katakan dari ancamannya. Seperti misalnya seorang yang memiliki kebiasaan hanya mengancam dan tidak ada realita, dan tidak ada realisasinya. Dia hanya suka mengancam, tetapi tidak dia lakukan apa yang dia katakan tersebut. Maka ini kita tidak menduga dia biasa hanya mengancam-ngancam saja tanpa ada perbuatan yang dia lakukan, sehingga ini tidak termasuk paksaan yang dengannya seorang mendapat keringanan. Inilah tiga syarat yang dengannya seseorang mendapat keringanan dalam paksaannya. Maka seorang jika dia terpaksa dan terpenuhi tiga syarat ini, yang pertama tadi, bahwa dia khawatir untuk binasanya dirinya atau hilangnya anggota tubuhnya, dan yang kedua, dia yakin bahwa orang yang memaksa itu adalah orang yang mampu untuk melakukan apa yang dia katakan, dan yang ketiga, ada dugaan yang kuat bahwa dia akan melakukan apa yang diancamkan tersebut. Maka dengan tiga syarat ini jika terpenuhi, seseorang mendapat keringanan untuk melakukan apa yang di ancamkan kepada dia, apa yang dipaksakan kepada dia. Jadi paksaan yang merupakan sebab keringanan harus terpenuhi tiga syarat ini. Harus terpenuhi tiga syarat. Maka jika salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukanlah paksaan yang merupakan sebab keringanan. Maka yang dimaksud paksaan yang merupakan sebab keringanan yaitu paksaan yang al-mulji, al-ikrah al-mulji, yang terpenuhi padanya tiga syarat yang lalu. Yang kedelapan, sebab keringanan yang kedelapan adalah al-ittirar. Al-ittirar. Kondisi darurat. Kondisi darurat. Dan ini insyaAllah akan kita bahas pada manzumah atau pada bait al-muallif. Nanti muallif akan menyebutkan juga kaidah tentang ad-darurah, al-ittirar. Pada ucapan beliau, wala muharramu wala muharram ma'attirari. Tidak ada perkara yang haram jika itu dalam kondisi daurat. Seseorang dalam kondisi daurat, maka perkara yang haram itu gugur keharaman baginya. Perkara yang haram itu bukanlah perkara yang haram lagi untuknya selama dia dalam kondisi daurat. Dan dipersyaratkan dalam ad-darurah, dipersyaratkan dalam kondisi daurat ini dua syarat, yang dengannya seorang boleh untuk melakukan apa yang diharamkan disebabkan daurat. Yang pertama, syarat yang pertama kondisi daurat adalah dia memang betul-betul terpaksa untuk melakukan perbuatan yang haram dan tidak ada lagi perkara yang halal. Terpaksa untuk melakukan perbuatan yang haram. Misalnya, terpaksa dia di tengah hutan, tidak ada makan, tidak ada makanan, tidak ada minuman dan dia haus, atau dalam safar, perjalanan safar yang jauh, tidak ada bekal dan dia dalam kondisi daurat harus makan. Jika tidak makan, maka akan binasa. Dan ada di hadapan dia bangkai dan hewan yang masih hidup. Ada di hadapan dia bangkai dan hewan yang masih hidup, yang halal. Maka di sini ada sesuatu yang haram dan ada sesuatu yang halal. Apakah boleh bagi dia memakan sesuatu yang haram tersebut? Jawabannya tidak, karena masih ada sesuatu yang halal. Jadi selama masih ada perkara yang halal, maka ini bukan daurat, dia harus melakukan perkara yang haram. Jadi syarat yang pertama dalam kondisi daurat yang merupakan sebab keringanan, tidak ada lagi kecuali yang haram itu yang harus dia lakukan. Mau tidak mau dia harus melakukan perkara yang haram. Maka inilah kondisi daurat yang dengannya dia boleh untuk memakan yang diharamkan tersebut. Contohnya seperti itu. Sama pekerjaan misalnya. Pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang halal. Maka seorang tidak boleh dia bekerja dengan pekerjaan yang ada padanya haram, yang ada padanya riba misalnya. Dan dia mengatakan, saya terpaksa kerja seperti ini. Jika tidak, saya tidak dapat uang. Tidak. Tidak terpaksa. Masih banyak pekerjaan yang halal. Maka kondisi daurat itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, yang betul-betul dia daurat untuk melakukan yang haram dan tidak ada yang halal. Yang kedua, dia khawatir atas dirinya untuk kebinasaan. Dia khawatir kebinasaan atas dirinya. Khawatir memudaratkan dirinya jika dia tidak melakukan apa yang diharamkan tersebut, maka akan memudaratkan dirinya atau memudaratkan keluarganya, memudaratkan hartanya, akan hilang hartanya, akan hilang keluarganya, akan mati anaknya dan seterusnya, atau terampas hartanya. Maka ini kondisi daurat. Ini kondisi daurat. Dua syarat inilah seseorang dibolehkan dalam kondisi tersebut untuk melakukan perkara yang haram dan bukan lagi menjadi perkara yang haram bagi dia, menjadi perkara yang halal, dikarenakan dia dalam kondisi daurat. Namun dengan syarat, kata para ulama, yaitu bahwa daurat itu sebatas kebutuhan seseorang, sebatas kebutuhan dia. Jadi tidak boleh misalnya seorang memakan bangkai dalam kondisi daurat, boleh dia makan bangkai. Kondisinya daurat, tidak ada lagi makanan kecuali bangkai. Jika dia tidak makan dari bangkai ini, dia akan mati. Maka boleh dia makan bangkai ini atau makan daging yang haram, tetapi sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak boleh dia makan sampai kenyang, makan sampai kenyang atau berlebihan, tidak boleh. Jadi cukup bagi dia makan secukupnya. Jika itu sudah membuat dia kuat lagi, maka boleh. Sampai di situ berhenti. Jika dikhawatirkan, dikhawatirkan dia tidak akan mendapat makanan lagi setelah ini, masih jauh perjalanan, boleh dia bawa dan dia tidak makan. Dia bawa bangkainya untuk jaga-jaga jika nanti, jika dia masih belum juga mendapat makanan, dia bisa makan ini. Yang penting tidak berlebihan, harus sesuai dengan kadar kebutuhannya dalam kondisi daurat, sesuai dengan kadar kebutuhan. Kemudian permasalahan terakhir dalam kaidah yang kelima ini, bahwa la yushra'u lil insan, tidak disyariatkan bagi seseorang untuk mencari kesusahan, mencari masyakkah. Jadi kaidah yang kita pelajari adalah bahwa syariat itu, diantara kaidah syariat adalah kemudahan di setiap perkara yang terdapat padanya kesusahan. Ini kaidah syariat. Maka sebuah permasalahan bahwa tidak ada syariatnya seorang itu mencari kesusahan, tidak ada syariatnya seorang mencari masyakkah, dan dia tidak terpuji atas perbuatannya tersebut. Kenapa? Karena tentunya orang yang mencari kesusahan, maka hakikatnya dia telah menyelisih apa yang Allah inginkan. Syariat dan kemudahan, jika dia ingin mencari kesusahan, niatnya adalah mencari keberatan, maka dia telah menyelisihi syariat. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dia menginginkan, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, bukan kesusahan. Maka dia tidak terpuji atas perbuatannya ini. Seseorang mencari kesusahan, contohnya misalnya, dia sengaja mencari rumah yang jauh dari masjid. Tujuannya apa? Supaya dia capek kalau berangkat ke masjid itu jauh. Nyari rumah yang paling ujung, yang paling jauh dari masjid, tujuannya apa? Supaya dia berat untuk berangkat ke masjid. Sehingga yang dia cari adalah keberatan ini. Ini tidak terpuji. Dan dia tidak mendapat, atau dia telah menyelisih syariat. Dia mencari keberatan. Atau seorang yang berpuasa sengaja biar lebih besar pahalanya, dia mengira seperti itu. Dia puasa, kemudian dia berpanas-panasan di siang hari, tujuannya untuk memberatkan dirinya. Maka ini tidak disyariatkan, bahkan ini menyelisih syariat. Maka tidak disyariatkan mencari masyakkah, mencari keberatan dalam beribadah. Tetapi jika keberatan itu terjadi dan tidak ada niat dari kita untuk mencari-carinya, keberatan itu terjadi dalam ibadah yang kita lakukan tanpa ada niat dari kita mencari-carinya, maka di sini dia mendapat pahala sesuai dengan keberatan yang dialaminya. Seseorang memang rumahnya jauh dari masjid, maka dia tentunya pahalanya lebih banyak daripada orang yang rumahnya dekat dari masjid, karena dia setiap melangkah itu mendapat pahala yang lebih daripada orang yang dekat dari masjid. Seorang yang berpuasa, kemudian dia atau berpuasa di siang hari di suatu daerah yang cuacanya amat panas, maka di sini dia mendapat pahala. Dikarenakan keberatan yang dia alami itu disebabkan ibadah, maka dia mendapat pahala disebabkan masyakoh yang dialaminya tersebut. Bukan berarti bahwa seorang biar mendapat pahala, dia cari tempat yang panas sekali, daerah yang panas, sehingga dia untuk bulan Ramadan, saya supaya pahala saya lebih besar, saya akan tinggal di daerah ini, dikarenakan daerah ini sangat panas, sehingga memberatkan saya, dengan itu saya lebih banyak mendapat pahala. Ini tidak. Tidak. Jadi jika terjadi masyakoh dalam ibadah tanpa dicari-cari, maka itu memperbesar pahala dia, dikarenakan dia merasakan keberatan dalam ibadahnya. Tentunya pahalanya Allah lipat gandakan, semakin besar sesuai dengan keberatan yang dialaminya. Seorang misalnya di musim dingin susah untuk berwudu, susah. Dia berat untuk berwudu atau berada di daerah yang dingin. Maka jika dia berwudu dan dia mengalami masyakoh yang berat untuk mengenakan air ke tubuhnya dan tidak memudaratkan dia, maka ini tentunya dia mendapat ajar pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak mengalami keberatan yang seperti ini. Tapi tentunya tanpa dia mencari-cari keberatan tersebut. Tujuannya bukan mencari masyakohnya, tapi tujuannya adalah melaksanakan ibadah dan dia merasakan masyakoh yang berat, maka dengan ini dia mendapat pahala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hadad dina yusrun walayyushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Tidaklah ada seorang yang memaksakan dirinya untuk memberat-beratkan agama ini, kecuali dia akan terkalahkan. Pasti dia akan terkalahkan. Lihat, orang yang ghulu dalam agama, pasti dia akan terkalahkan. Bisa saja dia mutung, sudah tidak lagi istiqomah di atas amalan ibadah tersebut. Karena dia apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Oleh karena itu Rasul mengatakan, fasaddidu waqaribu. Saddidu, lakukanlah yang sempurna. Lakukan ibadah itu yang lebih sempurna. Tetapi, jika tidak mampu, waqaribu. Mendekatilah kepada perkara yang sempurna. Salat malam yang sempurna, 11 rakaat. Lakukan yang sempurna. Jika tidak, lakukan yang mendekatinya, lakukan yang mendekatinya. Puasa, lakukan yang sempurna. Puasa Daud adalah puasa yang tersempurna. Tapi jika tidak, lakukan yang mendekatinya. Kenapa seorang jika dia berlebih-lebih dalam agama itu pasti akan terkalahkan? Nah, demikianlah tabiat manusia. Orang yang berlebih-lebihan pasti biasanya dia akan terkalahkan. Misalnya seorang yang saum atau dia melakukan perbuatan yang sempurna, itu hanya di awal-awal semangatnya. Kemudian jika hilang semangatnya, maka akan hilang ibadah yang biasa dia lakukan tersebut. Lakukan yang istiqomah. Istiqomah atau sedikit, tetapi dia mudawamah, terus-menerus melakukan perkara yang sedikit dengan terus-menerus, itu lebih utama daripada dia melakukan yang sempurna tanpa ada istimrar, tanpa ada mudawamah. Ini perlu kita ketahui. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sedikit tetapi dengan kontinu, terus-menerus sedikit, sedikit tapi terus-menerus, tidak berhenti, itu lebih utama daripada dia melakukan amalan yang sempurna, yang banyak tetapi tidak terus-menerus. Jika kita mampu melakukan amalan yang banyak tapi istimrar, maka itu lebih utama tentunya. Ini telah melakukan as-sadad. Dia telah melakukan as-sadad. Sempurna terus-menerus. Dengan syarat dia tidak melalaikan hak yang lainnya. Nah, seorang rajin puasa, tetapi dia melalaikan hak keluarganya, melalaikan hak orang-orang yang harus dia tunaikan haknya, maka ini tidak boleh. Ini menjadi tidak sempurna, bahkan menjadi perkara yang haram. Tidak boleh jika dia disebabkan perbuatan yang sempurna ini dia melalaikan hak orang lain yang wajib, maka tidak boleh. Seorang dia di malam hari beribadah, kemudian dengan itu dia tidak menunaikan hak yang wajib bagi dia, di siang hari dia ngantuk, atau di siang hari dia tidak bisa bekerja, atau di sholat-sholat yang wajib bahkan dia tertidur disebabkan sholat di malam hari, maka ini bukanlah perkara yang sempurna lagi. Disebabkan dibalik kesempurnaan tersebut terdapat perbuatan yang terlarang. Sehingga kita ingat sabda Rasulullah SAW, yaitu ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Maka bermudawamah, istimrar dalam suatu amalan yang sedikit tetapi istimrar, tidak putus, itu terus dia jaga. Maka itu apa? Lebih Allah cintai daripada, lebih sempurna, lebih Allah cintai hakikatnya daripada yang angin-anginan, daripada yang musim-musiman. Musim rajin, ada musim malas. Musim semangat, musim tidak semangat. Ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bagaimana hal yang terjadi di bulan Ramadan. Seorang semangat di bulan Ramadan, tapi ketika telah keluar di bulan Ramadan, dia menurun semangatnya. Tidak ada lagi ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di saat bulan Ramadan. Bukan berarti bahwa tercela semangat dia di bulan Ramadan, tidak. Hanya saja ini kurang utama. Jadi yang utama itu yang terus menerus, Walaupun sedikit salat 3 rakaat setiap malam. Jika itu terus menerus, lebih utama daripada salat 11 rakaat tetapi tidak terus menerus. Tapi inilah permasalahan al-masyaqqah. Permasalahan al-masyaqqah itu tajlibut taisir, kaidah yang besar dalam agama Islam, termasuk kaidah yang sangat besar, yaitu bahwa masyaqqah yang terjadi dalam agama Islam itu mendatangkan kemudahan, tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Kemudian kita baca sedikit syarah Syekh di sini sebelum kita berpindah ke bait yang berikutnya. Qala Sa'di rahimahullah dalam syarah beliau tentang kaidah ini, wa dzalika anna syar'a mabnahu 'ala ar-ra'fah. Hal itu dikarenakan syariat dibangun di atas kasih sayang warahmah, dan rahmat wattashil dan kemudahan. Kama qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sebagaimana firman Allah, dan tidaklah Allah jadikan dalam agama kalian itu min haraj, dari kepayahan dan kesusahan. Wa dzalika annal umura naw'an. Perintah dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama, naw'un la yutiquhul 'ibad, fa hadza la yukallifuhum Allah. Macam yang pertama, perintah yang di luar kemampuan hamba. Maka ini tidak ada beban, tidak Allah bebankan kepada hambanya. Tidak Allah bebankan kepada hambanya. Hal yang di luar kemampuan itu tidak Allah bebankan kepada kita. Atau hal yang mustahil untuk kita lakukan, tidak Allah bebankan kepada kita. Yang kedua, yutiqunahu. Waqtabas hikmatuhu amarahum bih fa'amarahum bih. Dalam kemampuan hamba dan dengan hikmah Allah Azza wa Jal, dia memerintahkan, mensyariatkan perkara ini. Wa ma'a hadha, bersamaan dengan itu, idha hasara lahum bifi'lihi masyaqqah. Di saat mereka mengerjakan perintah yang Allah perintahkan, yang dalam koridor kemampuan mereka, terdapat masyaqqah, terdapat keberatan, wa usr dan kesusahan. Maka fala budda an yaqa'at takhfif. Maka harus ada dan datang, syariat itu datang dengan keringanan pada amalan yang susah tersebut, wa taysir dan kemudahan. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa perintah itu ada dua perkara. Yang pertama, perintah yang hamba itu sama sekali tidak mampu melakukannya. Tidak ada kemampuan sama sekali bagi kita untuk melakukannya. Di luar kemampuan kita. Ini tidak mungkin Allah mewajibkan kita untuk melakukannya. Yang kedua, perintah yang masih dalam koridor kemampuan hamba. Sehingga apa? Allah perintahkan mereka untuk melakukan apa yang dalam kemampuan mereka ini. Tetapi dengan syarat, jika terjadi keberatan, maka dengan itu datanglah syariat memberi kemudahan. Kemudahan itu imma bi isqatihi kullih, bisa saja dengan menggugurkan perintah itu secara keseluruhan, digugurkan kewajiban itu secara keseluruhan, au takhfifihi wa tashilih, atau tidak digugurkan secara keseluruhan tetapi diberi keringanan dan kemudahan. diberi keringanan dan kemudahan sholat lima waktu. Asalnya adalah 50 kali sholat dalam satu hari. Tapi syariat datang, Allah beri keringanan menjadi 5 kali sholat yang pahalanya itu seperti 50 kali sholat. وَيَدْخُلُ فِي هَذِي الْقَاعِدَةِ أَنْوَعٌ مِنَ الْفِقْهِ. Masuk dalam kaidah ini juga macam-macam dari ilmu fiqh. مِنْهَا فِي الْعِبَادَةِ, termasuk dalam ibadah, ibadah yang Allah syariatkan seperti at-tayammum عِنْدَ مَشَقَّةِ إِسْتِعْمَالِ الْمَا. Boleh tayammum di saat berat menggunakan air. عَلَى حَسَبِ تَفَاصِيلِهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ, sesuai dengan perinciannya dalam kitab-kitab fiqh. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض. Boleh duduk. Contoh-contoh masyaqqah dalam ibadah seperti duduk di dalam salat yang wajib jika terjadi kepayahan untuk berdiri pada salat yang wajib. Wa fil nafli mutlaqan. Adapun pada salat sunnah, maka boleh seorang itu salat sambil duduk tanpa ada keberatan. Jadi pada salat sunnah boleh seorang salat duduk walaupun tidak ada udzur. Tapi pada sholat wajib, asalnya harus berdiri. Tapi jika terdapat masyakkah untuk berdiri dalam sholatnya, maka boleh bagi dia untuk duduk. Wa qasru sholati fi safar, mengqasar sholat dalam safar. Wa jam'u bainas sholatain, menggabungkan antara dua sholat dalam satu waktu. Wa nahwu dhalika min rukhasis safar. Wa nahwu dhalika min rukhasis safar wa nahwuha. Dan yang lain-lainnya dari keringanan yang didapat dalam safar. Qala min at-takhfifati aidan, dan termasuk keringanan juga yang Allah berikan dalam syariat ini kepada hamba-hambanya, adzarul jumu'ati wal jamaah, udzur meninggalkan jumat dan jamaah. Jadi boleh seorang yang musafir tidak ikut serta dalam salat jumat wal jamaah, atau orang yang memiliki udzur untuk ikut salat jamaah boleh bagi dia untuk tidak salat secara berjamaah. Ini juga termasuk keringanan dalam Islam. Wa ta'jiluz zakah, boleh seorang juga untuk menyegerakan zakatnya walaupun belum sempurna haulnya, walaupun belum sempurna perputaran harta tersebut, dalam rangka memberi keringanan kepada mereka. Jika dengan haul mereka berat, maka boleh dia menyegerakan zakatnya sebagai takhfif. Wattakhfifat fil ibadah, dan demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah beri keringanan. Wal muamalat, dan dalam muamalah terdapat pada syariat ini keringanan. Wal munakahat, dan juga pernikahan. Maksudnya apa pernikahan? Allah beri keringanan dalam pernikahan. Naam. Jadi Allah bebaskan seseorang itu boleh menikah dengan budak. Seorang yang bebas boleh dia menikah dengan budak. Seorang yang merdeka boleh menikah dengan budak. Juga boleh seorang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahud wa Nasara. Boleh bagi dia menikah dengan wanita ahlul kitab. Dengan syarat mereka orang yang menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya. Maka ini keringan dalam syariat Islam. Wal jinayat, demikian juga hukuman-hukuman had dalam syariat Islam. Tidak, hukuman had itu tidak semuanya harus ditegakkan. Jadi Allah beri keringanan bahwa seorang ayah dia tidak mendapat qisas jika dia membunuh anaknya. Atau Allah beri keringanan bahwa tidak semua yang membunuh itu langsung dibunuh. Diberi pilihan kepada wali orang yang terbunuh ini. Orang yang terbunuh maka dimintai walinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atas pembunuh ini. Dikisos, balas membunuh, atau diberi maaf, atau dibayar dengan denda. Itu semua keringanan. Wa min at-takhfifatil mutlaqah, dan juga termasuk takhfifat, keringanan-keringanan yang mutlak, seperti furudul kifayat wa sunaniha. Furudul kifayat wa sunanuha. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Jadi tidak semua yang wajib itu menjadi fardu ain, tapi fardu kifayah itu keringanan. Jadi tidak semua orang harus melakukan. Sebagian orang jika sudah cukup, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Ini juga keringanan. Wa sunanuha, demikian juga amal-amalan sunnah. Tidak wajib, itu keringanan. Wal amalu bil madnuni limasyaqqatil ibtila'i 'alal yaqin. dan beramal sesuai dengan yang dianggapnya, sesuai dengan anggapan dia, sesuai dengan apa yang dia yakini. Lima syaqqatil yakin, dikarenakan beratnya untuk mencapai keyakinan. Beratnya dia untuk mencapai keyakinan. Jadi boleh seorang beramal dengan apa yang dia duga, ini benar. Apa yang dia duga, maka boleh dia beramal sesuai dengan dugaan dia, walaupun itu bukan perkara yang yakin. Misalnya, seseorang yang hilang, tidak ditemui. Ada orang yang hilang, tidak ditemui. Maka boleh kita menganggap dia sebagai orang yang telah mati. Kita boleh menganggap dia sebagai orang yang telah mati, walaupun ada kemungkinan dia masih hidup, cuman dia sudah hilang, sudah tidak lagi pernah muncul, sudah tidak ada lagi. Maka kita anggap dia, kita perlakukan orang ini seperti orang yang sudah mati, sehingga boleh bagi kita untuk membagikan warisannya dan hartanya. Walaupun ada, walaupun ini tidak yakin, walaupun kita belum yakin sekali bahwa dia telah mati, tetapi ini dalam rangka beramal dengan apa yang kita duga, dalam rangka kita beramal dengan yang kita duga. Dikarenakan apa? Susah bagi kita untuk mencari keyakinan tersebut. Susah kalau kita mencari dia berada di mana, apakah dia sudah mati atau belum. Susah. Demikianlah syariat Islam datang dengan kemudahan. Inilah kesimpulan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, atau dengan bait yang mu'alif sebutkan, min qawaidis syariati taysiru fi kulli amrin nabahu at-ta'siru. Dengan ini kita selesai dari pembahasan kaidah yang mulia ini, dan insyaallah kita masuk pada bait yang berikutnya dan kaidah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Lafu minkum, telah lewat dari waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.